Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Siapa yang menyebutkan faedah dari pertemuan yang kemarin? Muhammad. Keutamaan ilmu di setiap zaman. Dan bahwasanya manusia akan menyukai dan merasa kagum dengan seorang yang berilmu. Karena orang yang baik pasti akan butuh, merasa butuh kepada ilmu. Apalagi syubhat. Matikan Om. Apa? Keutamaan menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlul buka min khasyatillah. Dan bahwasanya itu menunjukkan seorang itu dalam hidupnya perhatian. Kalau orang itu hidupnya banyak tertawa, jarang menangis, ini menunjukkan lalai. Menangis adalah menunjukkan intibah, kesadaran. Menangis itu adalah bukti bahwasanya seseorang itu yang tabih, memiliki kepedulian dan memiliki kesadaran. Sedangkan tertawa itu adalah kelalaian. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma yatihim min dhikri min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Banyak main-main, banyak tertawa, itu adalah menunjukkan ghaflah, menunjukkan hati yang lalai. Sebaliknya menangis dan merasa sedih, itu adalah menunjukkan seorang itu pengertian terhadap kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu, sungguh kalian pasti akan tertawa sedikit dan menangis banyak. Maka menangis itu adalah sebagai dalil, sebagai bukti seorang itu yang tabih, memiliki kesadaran terhadap kehidupan ini. Apalagi faedahnya, Yasir? Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Dan bahwasanya ilmu manusia adalah ilmu yang terbatas. Adapun ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang mutlak, ilmu yang kamil. Al-ilmu al-mutlak. Sedangkan manusia adalah memiliki mutlakul ilm. Apalagi faedahnya? Khalid. Seorang yang baik, seorang yang memiliki ilmu, ini tidak harus dikenal. Seperti Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi Musa saja sampai tidak tahu dan tidak mengenali beliau. Padahal Nabi Khidir memiliki ilmu yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan dan juga kepandaian seseorang tidak harus ditampak-tampakkan. Kepandaianmu tidak harus engkau pamerkan. Keahlianmu tidak harus engkau sebar kepada orang-orang bahwasanya engkau pandai, bahwasanya engkau memiliki ilmu, bahwasanya engkau memiliki kebaikan. Taib, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Qila bala qala ay rabbi fa aina? Qala bi majma'il bahrain. Qala ay rabbi ij'alli 'alaman. Ij'alli 'alaman. Ini apa agak dengung suaranya. Agak kecil kan? Ada. Agak kecil kan biar enggak dengung. Qala ay rabbi ij'alli 'alaman a'lamu dzalika bihi. Faqala li amrun, faqala li amrun ini adalah ucapannya Ibnu Jurayj. Qala haitsu yufarikukal hutu. Wa qala li ya'la qala khudnunan mayyitan. Haitsu yunfakhu fihi ar-ruh fa akhadha hutan faj'alahu fi miktalin fa qala li fatahu la ukallifuka illa an tukhbirani bihaitsu yufarikukal hutu qala ma kallafta katsira fa dhalika qawluhu jalla dhikruhu wa idh qala Musa li fatahu Yusha ibn Nun Laisat an Sa'id. Maka setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam diberitahu bahwasannya di sana ada hamba yang lebih berilmu daripada beliau, dikatakan di situ qila bala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Oh, tentu ada yang lebih berilmu darimu wahai Musa." Bala artinya adalah tentu, sudah pasti ada. Qala ay rabbi, maka Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, fa aina?" Di mana itu orangnya? Qala bi majma'il bahrain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orangnya ada bi majma'il bahrain. Bi majma'il bahrain yaitu di pertemuan dua lautan. Bi majma'il bahrain. Di suatu tempat di mana tempat tersebut adalah bertemunya dua laut di suatu selat. Qala ay rabbi ij'alli 'alaman, ya Allah, buatkanlah bagiku tanda. A'lamu dzalika bihi, supaya aku bisa tahu tempat itu dengan tanda tersebut. Bihi kembali kepada alam, dzalika kembali kepada majma'ul bahrain. Faqala li Amr, kata Ibnu Jurayj, adapun Amr, Amr ibn Dinar mengatakan bahasanya adalah, redaksinya adalah haitsu yufarikukal hut. Kata Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah engkau membawa ikan. Nanti kalau ikan itu pergi, berarti Khidir ada di situ. Wa qala li ya'la, kata Ibnu Jurayj, adapun redaksi dari ya'la Ibnu Muslim, Allah Subhanahu wa taala menjawab khudnunan, ambillah ikan mayitan yang sudah mati. Maka tanda hamba tersebut ada haitsu yunfakhu fihi ruh, di mana ikan yang mati tadi menjadi hidup. Disitulah berarti Khidir. Fa akhadha hutan, nun, nunan adalah artinya adalah hutan. Nun adalah ikan. Karena itu Nabi Yunus disebut sebagai dzannun. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fa nata fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus disebut sebagai dhannun, sahibun nun. Dhannun maknanya sahib, sang kawannya ikan, sahibun nun. Karena apa? Karena Nabi Yunus pernah ditelan oleh ikan. Maka An-Nun artinya adalah Al-Hud, ikan. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengambil sebuah ikan atau seekor ikan. Faja'alahu fi miktal. Nabi Musa meletakkan ikan tersebut di miktal, suatu keranjang. Faqala li fatahu, maka Nabi Musa berkata kepada fatahu, kepada pembantunya, yaitu kepada seorang yang membantu. La ukallifuka, aku tidak membebanimu, kecuali adalah engkau memberitakan kepadaku di mana ikan ini nanti ketika ia pergi. Tugasmu cuma memberitahu aku, memberi aba-aba aku ketika ikan ini pergi. Awasi terus pokoknya. Di mana ikan itu pergi, di mana ikan ini bisa hidup lagi, nanti kita di situ tujuannya. Maka fata tadi, seorang yang ditugasi oleh Nabi Musa untuk mengawani dalam perjalanan itu, beliau mengatakan, orang tadi mengatakan, makallaf takasiro. Ini adalah tugas yang ringan. Engkau tidak membebani banyak. Makallaf takasiro. Oh aman, tenang, aman itu. Makallaf takasiro. Engkau tidak membebani banyak. Fadzalika qauluhu jalla dzikruhu. Maka yang demikian itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Musa li fatahu. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada bocahnya, kepada kawannya yang menemani dalam safar, yaitu Yusha bin Nun. Laisat an Sa'id. Adapun penyebutan nama Yusha bin Nun ini, Laisat an Sa'id, ini bukan berita dari Sa'id bin Jubair. Kata siapa? Kata Ya'la ibn Muslim dan kata Amr ibn Dinar. Jadi Yusha bin Nun, Laisat an Sa'id, maknanya penyebutan nama ini, penyebutan bahwasannya fata di sini, pemuda di sini namanya adalah Yusha bin Nun, ini bukanlah berita dari Sa'id bin Jubair. Ini adalah ucapannya Ibnu Jurayj. Laisat an Sa'id, ini adalah ucapannya Ibnu Jurayj. Bukan ucapan, salah tadi saya. Ucapannya Ibnu Jurayj. Jadi Ibnu Jurayj mengatakan bahwasannya Yusha bin Nun ini bukan penyebutan dari Sa'id bin Jubair, bukan berita dari Sa'id bin Jubair. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala Musa li fatahu la abrahu. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada pemudanya, la abrahu, aku tidak akan berhenti, hatta ablugha, sampai aku mencapai majma'al bahraini, perjumpaan antara dua laut, au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan dengan waktu yang sangat lama. Hukuba adalah jamak dari ahqab. Hukuba adalah jamak dari ahqab. Anak-anak yang di luar itu dikondisikan biar gak rame. Hukuba adalah jamak dari ahqab, artinya zaman at-tawil, waktu yang sangat lama. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam berazam, bertekad. Perhatikan, ayat ini nanti akan mengandung faedah yang sangat banyak sekali tentang pelajaran bagi seorang thalibul ilm. Diambil dari ayat ini. Aku tidak akan berhenti sampai aku mencapai majma'al bahrain, tempat yang dituju. Atau kalau tidak, maka aku akan terus berjalan sampai waktu yang lama. Ini adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya seorang yang lebih berilmu daripada beliau, maka beliau tidak perlu berpikir lama. Beliau langsung memutuskan untuk berangkat menuju kepada orang yang berilmu tadi. Dan sebelumnya tentang pelajaran kemarin, di sana juga masih ada faedah tentang diingatkannya Nabi Musa. Bahwasanya faedahnya adalah seorang yang baik, dia tidak akan merasa gengsi ketika ditegur. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak menolak teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang baik adalah yang apabila bersalah ia mau untuk ditegur. itulah orang yang baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anin-naas wallahu yuhibbul muhsinin walladziina idza fa'alu faahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Jadi orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang baik adalah orang yang apabila bersalah, ia bersedia untuk ditegur, ia bersedia untuk memperbaiki. Dan bahwasanya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala juga diberikan pelajaran dengan kesalahan untuk memperbaiki diri. Nabi Musa sudah terlanjur bilang enggak ada yang lebih berilmu, ternyata ada. Nah, ini kalau kita kan malu. Tapi memang seperti itulah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seseorang kadang dengan sesuatu yang mungkin menyakitkan, dengan sesuatu yang kadang membuat kita malu. Tapi kebenaran lebih aula untuk diterima. Itu sisa pelajaran dari kisah kemarin tentang ditegurnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Adapun pelajaran dari hadis ini tentang rihlahnya Nabi Musa menuju kepada Khidir. Pelajaran yang pertama adalah pergi kepada seorang yang lebih berilmu. Ini adalah sunanul mursalin. Pergi rihlah untuk mencari ilmu, menuju kepada seorang yang lebih berilmu. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila engkau tahu ada orang yang lebih berilmu, ada orang yang memiliki faedah, maka berangkatlah. Jangan ada rasa apapun di dalam dirimu berupa gengsi atau yang semisalnya. Selama orang yang kau datangi memiliki ilmu, tambahan ilmu darimu, maka tidak ada kata tidak. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran tazayyud minal ilm, senantiasa menambah ilmu. Dan bahwasannya al-ilmu itu tidak pernah ada kata habis, tidak ada kata berhenti. Belajar itu adalah seumur hidup, mulai dari minal mahdi ilal lahad. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, Allah menyuruh agar kita berdoa untuk terus ditambah ilmu. Menunjukkan ilmu ini enggak ada puncaknya. Ilmu ini tidak ada puncak. Sampai kapanpun kita masih bisa untuk menambah ilmu kita. Selama kita mau belajar, kita akan terus mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Itu faedahnya. Selama kita mau belajar, selama kita mau tawadhu untuk menambah ilmu, maka Allah akan terus memberikan tambahan-tambahan ilmu, memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga dalam kehidupan ini. Allah akan terus menyuguhkan maklumat-maklumat yang bermanfaat. Allah akan terus mengirimkan kepadamu ilmu-ilmu yang berguna. Apabila engkau adalah orang yang memiliki semangat terhadap thalabul ilm. Demikian juga dalam hadis ini terdapat langkah pertama kali yang harus ditempuh oleh seorang yang berilmu adalah meminta kepada Allah untuk dimudahkan pengajar yang soleh, ditunjuki dan diarahkan kepada seorang pengajar yang baik. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebelum datang ke sini, sebelum menuju ke suatu pondok, berdoalah, Allahumma yassirli mualliman salihan, ya Allah, mudahkanlah bagiku, tunjukilah kepadaku seorang pengajar yang baik. Karena di sini Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah, fa'aina. Maka yang paling utama adalah minta diberi hidayah, diberi petunjuk untuk mendapatkan guru yang baik. Karena salah satu sebab engkau mendapatkan ihdinas siratal mustaqim adalah salah satu cakupan doa tersebut adalah diberi petunjuk kepada guru yang baik. Betapa bahayanya ketika engkau salah guru. Betapa bahayanya seorang salah guru. Maka pentingnya bagi seseorang untuk meminta kepada Allah guru yang baik. Mencari guru yang baik. Mencari guru yang berilmu. Mencari guru yang bisa memberikannya faedah. Memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari guru yang buruk. Ini adalah sudah menjadi prosedur talabul ilm sejak awal. Bahkan semenjak para anbiya. Karena itu, sungguh aneh apabila ada orang bermudah-mudahan mencari ilmu kepada ahlul bidah. Mencari ilmu kepada orang-orang fusak. Kepada para fusak, kepada orang-orang fasik. Hanya demi mencari kehidupan dunia. Rela duduk di depan orang fasik, menimba ilmu dari orang fasik. Ini adalah menyalahi aturan dan tata cara belajar yang paling mendasar. Karena apa? Karena langkah pertama kali dalam tahap belajar adalah minta guru yang baik. Lah kok ini malah sengaja mencari guru yang jelek? Sudah dari awal sudah salah. Tahap pertama belajar itu adalah minta guru yang baik. Minta kepada Allah untuk ditunjukkan dan diarahkan kepada guru yang baik. Lah ini malah sengaja menuju kepada guru yang fasik. Guru yang hilik. Guru yang rusak. Maka sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah untuk ditunjukkan, maka kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menunjukkan kepada kita mualliman sholihan, seorang guru, seorang pengajar yang baik. Inilah langkah awal. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran langkah yang kedua adalah sidqun niyyah, niat yang jujur. Bukan cuma ngomong, bukan cuma sesumbar, bukan cuma janji palsu, tapi janji yang jujur. Ini diambil dari ucapannya Nabi Musa, ija'alli alaman, ya Allah buatkanlah bagiku tanda. Ini benar-benar nyari namanya, sampai minta tanda. Ini berarti Nabi Musa benar-benar memang ingin ketemu. Sehingga beliau meminta untuk diberikan tanda, di mana sih orangnya. Maka ini namanya sidqun niyyah. Sampean kalau mau belajar jangan cuma ngaku-ngaku tok. Tapi harus memiliki sidqun niyyah. Niat yang jujur, niat yang ikhlas, benar-benar ingin belajar. Bukan cuma pengakuan, bukan cuma klaim, bukan cuma janji, tapi memang benar ingin betul. Maka kalau seorang itu di dalam hatinya terdapat niat yang benar, niat yang tulus ingin mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberi. Ya ayuhan nabiyyu kulli ma fi aydikum minal asra i'lamillahu fi kulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Allah kalau tahu dalam hatimu ada kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan yang lebih baik. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran untuk membuat menjadi mencari rafiq, mencari teman di dalam safar. Bolehnya mencari teman, meminta teman di dalam safar. Karena safar adalah kit'atun minal azab, sepotong siksaan yang mendera badan. Maka seorang butuh untuk membawakan barang bawaannya. Apabila barang bawaan kita banyak, maka butuh kita kepada kawan yang membawakan bawaan-bawaan kita. Sebagaimana Nabi Musa di sini, beliau butuh kepada seorang fata untuk membawakan miktal, membawakan keranjang yang berisi ikan tadi. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran seorang guru hendaknya meringankan perintah-perintahnya kepada muridnya. Nabi Musa di sini mengatakan la ukallifuka illa an tukhbirani. Jadi seorang guru hendaknya tahu keadaan muridnya supaya tidak membebani dan tidak memberikan tugas yang terlalu berat. Sampean harus setor sehari satu juz. Waduh, enggak kuat sampean. Tak kon setor rong lembar, kadang setor kadang enggak. Ya, Zim. Yang merasa langsung senyum. Enggak apa-apa, Zim. Diperbaiki lagi. Gimana kalau kamu tak suruh setor satu juz harus? Kalau enggak, tak pecuti kamu. Dulu kalau saya, kalau kita hafalan dia, ini gak hafal, dipecuti, Pak. Sampai ini gak dipecuti. Suruh berdiri, dihukum, sampai nangis. Maka seorang guru hendaknya tahu keadaan muridnya dan tidak membebani banyak. Sebagaimana yang sering kita katakan apa, apabila engkau ingin ditaati, perintahkanlah dengan apa? Idza aradta an tuta fa'mur bima yustata. Idza aradta an tuta fa'mur bima yustata. Apabila engkau ingin ditaati, maka perintahkanlah dengan apa yang dimampui. Nabi Musa di sini lihat. La ukallifuka, tugasmu cuma beritahu aku, wis aman kamu. Pokoknya ikut di belakangku dan tugasmu cuma ngawasi ikan ini. Di mana ikan ini hidup, maka beritahu aku. Ini kan tugas yang sangat ringan. Ringan apa berat? Ringan apa berat? Ayo, jeli-jelian. Tugas ringan apa berat? Kamu misalnya disuruh bawa apa namanya keranjang, ada isinya ikan. Di mana ikan ini pergi? Kamu harus kasih tahu aku. Tugas ringan apa berat? Ya ada ringannya, ada beratnya. Dari sisi apa? Beratnya adalah dari sisi harus terus perhatian. Di mana itu ikan itu, kan nggak tahu nanti di mana. Maka pelajarannya juga seorang thalib itu harus intibah. Harus waspada dan juga harus sadar terhadap tugas gurunya. Tidak menyepelekan. Dikasih tugas hafalan, murojaah, malah turu. Wah, yes, Kak. Masuk blas. Maka pelajaran berikutnya, seorang thalib, seorang murid, hendaknya memperhatikan tugas gurunya. Sebagaimana fatah dari Nabi Musa disuruh untuk menjaga ikan, kalian juga disuruh untuk menjaga hafalan. Setiap mau tidur, murojaah. Biar gak hilang hafalannya. Maka setiap guru pasti punya tugas kepada muridnya. Setiap guru pasti punya tugas untuk muridnya. Disuruh menjaga. Nabi Musa di sini disuruh untuk menjaga ikan muridnya. Yusha bin Nun. Kalau kalian disuruh untuk menjaga hafalan, disuruh untuk menjaga peraturan dan yang semisalnya, namanya murid pasti harus memiliki tugas. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasannya adab seorang thalib ketika diberi tugas oleh gurunya hendaknya dia menganggap ringan. Maknanya tidak kemudian wah berat sekali tugasmu itu, kemarin guru kita, ustadz kita ini gimana, ini nyuruh kok berat sekali. Lihat jawabannya, Yusha bin Nun, ketika dikasih tugas oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, makallafta kathiro, aman itu, tenang, insya Allah. Jadi seorang murid hendaknya semangat di dalam menyambut tugas dari gurunya. Seorang murid hendaknya semangat untuk menyambut tugas dari gurunya dan tidak menganggap berat tugas-tugas tersebut. Gurumu itu sudah tahu kapasitas kemampuanmu. Saya tidak mungkin kamu itu tidak bisa hafalan, tak suruh ngapal, tidak mungkin. Gurumu sudah tahu kapasitasmu seberapa, kemampuanmu seberapa. Jadi ketika kamu dipacu dan dipaksa untuk bisa, itu sudah dipaksa untuk sesuai dengan kemampuanmu. Jadi tugasmu itu cukup menganggap ringan. Jangan pernah menganggap berat tugas yang diberikan oleh gurumu karena gurumu itu sudah tahu. Gurumu adalah seorang yang syafiq, seorang yang kasih sayang terhadap kamu, jadi enggak akan memberikan tugas di luar kemampuanmu insyaallah taala. Ini diambil dari kata-kata makallafta katsiro, yang kau berikan, yang kau perintahkan tidaklah banyak. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasannya ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Memang ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi. Yang butuh itulah yang datang. Yang butuh dialah yang datang. Kecuali dalam beberapa keadaan, diantaranya adalah mungkin kalau muridnya banyak dan gurunya lebih mending gurunya yang datang, ya gak apa-apa. Daripada harus, kalau misalnya muridnya banyak harus mengeluarkan biaya besar, gak apa-apa bagi seseorang untuk datang berdakwah kepada mereka, berdakwah mengajari mereka, ini gak apa-apa. Para anbiya dahulu juga mendatangi tempat-tempat, mendatangi kaum muslimin, mendatangi manusia-manusia, mendatangi kaum mereka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa hukum asalnya itu ilmu itu didatangi. Sampean rihlah, sampean pergi dari Sumatera, dari tempat-tempat yang lain ke sini, ini namanya rihlah dalam talabul ilm. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran syariatnya rihlah dalam talabul ilm. Disyariatkannya untuk rihlah. Dan itu mencakup laki-laki dan perempuan. Rihlah dalam talabul ilm. Walaupun laki-laki terpanggil lebih utama, tapi tidak ada batasan. Kemudian perempuan tidak boleh rihlah dalam talabul ilm. Ini tidak ada pengkhususannya dari Nabi SAW. Bahkan Nabi ketika membuatkan tempat khusus untuk bertemunya para wanita, Nabi tidak membatasi, yang jauh enggak boleh datang, enggak ada. Maka rihlah dalam talabul ilm itu masyru', baik bagi laki-laki maupun wanita. Baik bagi wanita secara tabaan maupun istiqlalan, baik mengikut kepada mahramnya ataupun boleh dia itu memiliki keinginan sendiri. Untuk talabul ilm, syaratnya dalam safar harus ditemani mahram. Itu semua sudah saya kupas dalam buku amandemen terakhir, dalam buku argumen terakhir itu saya kupas. Walillahilhamdulillah minnah, bahwasannya tidak ada pengkhususan perempuan gak boleh datang dari jauh, atau gak boleh bagi perempuan untuk punya keinginan sendiri berangkat belajar. Itu gak ada pengkhususan dari Nabi SAW. Bahkan di situ wanita yang minta kepada Nabi itu adalah keinginannya sendiri, bukan keinginan suaminya ataupun mahramnya. Juga di zaman para tabi'in juga wanita mereka rihlah. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran khidmatul insan lirrajulis soleh. Seorang membantu kepada seorang alim atau seorang yang soleh, gurunya dibantu. Ini sudah lumrah. Gak harus pakai upah. Seperti di sini Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengajak rihlah. Ini enggak ada upahnya. Maka enggak apa-apa bagi seorang mengajar untuk terkadang melibatkan santrinya membantu dalam sebagian pekerjaannya. Ini enggak apa-apa karena ini punya khidmah. Dahulu Anas bin Malik diantar oleh ibunya untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya sukarelawan. Membantu secara sukarela. Khidmatul insan. Dan ini akan saling mengambil manfaat. Sang guru juga mengambil manfaat dari bantuan seorang tadi. Dan orang tadi juga akan mengambil manfaat berupa ilmu yang akan dia dapatkan dari seorang yang alim tadi. Menemani dan mengawani seorang alim itu akan menghasilkan faedah. Dan benar, pemuda ini akhirnya diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi Musa meninggal, Akhirnya Nabi ini, ya Nabi Yusha bin Nun menggantikan posisinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka berkawan dengan orang baik itu akan menjadikan kau baik. Sering menemani dan membarengi orang-orang yang berilmu menjadikanmu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ketularan ilmunya. Karena murafaqah mujalasah manjalas janas. Ashahib sahib manjalas janas. Barang siapa yang duduk berkawan dia akan sejenis. Dan teman itu akan menyeret sahib sahib. Maka akhirnya Yusha bin Nun ini adalah menjadi nabi di Bani Israel sepeninggalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yusha bin Nun, kalau orang-orang kufar menulisnya Yosua. Jadi Yosua itu Yusha menurut mereka. Ada kan nama Yosua kan? Atau Yosua itu adalah Yusha bahasa mereka. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim ya cukup mencukupkan dengan apa yang datang dengannya dalil Yusha. Kalau orang-orang non-Arab atau Ajam dari Inggris mereka bacanya pakai Yosua. Yosua itu Yusha. Biasanya dipakai oleh nama orang Kristen. Maka kalau kita sebagai seorang muslim kalau mau menggunakan nama nabi yang satu ini ya jangan pakai nama Yosua. Ya pakai nama Yusha. Karena itulah yang ungkapan yang datang dengannya dalil. Dan Nabi Yusha inilah yang beliau berperang dan matahari itu ditahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matahari itu tidak pernah ditahan bagi seorang pun kecuali bagi Yusha. Pernah karena waktunya sudah mau habis, Yusha meminta kepada Allah supaya matahari itu ditahan enggak berjalan. Maka Allah Subhanahu wa taala menahan matahari tidak berjalan beberapa saat sampai hajatnya Yusha bin Nun, hajatnya kaum muslimin pada saat itu tertunaikan. Itulah Nabi Yusha bin Nun. Dan penamaan Yusha ini tidak ada dari riwayatnya Sa'id bin Jubair. Ada riwayatnya dari yang lain, tapi tidak dari beritanya Sa'id bin Jubair. Ini termasuk jelinya Ibnu Jurayj di dalam meriwayatkan hadis ini, tidak dicampur. Maka porosnya hadis ini ada pada Ibnu Jurayj. Abdul Malik Ibnu, siapa Ibnu Jurayj kemarin? Abdul Malik Ibnu, Ibnu Abdul Aziz. Kita beranjak kepada ayat wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dalam ayat ini terdapat pelajaran untuk mencontoh orang-orang yang semangat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengingatkan dan mengkisahkan kisah Nabi Musa seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita mencontoh beliau. Wa idz qala Musa, ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu. Dan fata tidak harus budak. Fata itu bisa diitlakkan kepada budak, bisa juga diitlakkan kepada syab, seorang pemuda yang membantu orang lain, itu namanya fata, bocah, bocahku. Dalam ayat ini terdapat pelajaran diantaranya adalah tadi syariat atau perintah untuk mencontoh orang-orang yang semangat. Faedah berikutnya adalah bagi seorang keutamaan untuk menggagas kebaikan. Di sini langsung disebutkan ucapannya Nabi Musa. Aku tidak akan berhenti untuk terus mencari sampai aku mendapatkan tujuanku. Maka ini namanya gagasan kebaikan. Maka bagi seorang guru juga diistihbabkan, dianjurkan untuk menggagas dan mencetuskan kebaikan. Dialah yang memulai, dialah yang mengawali. Maka tugas guru itu adalah untuk mengawali, bukan cuma menyuarakan tapi juga mengawali. Di dalam setiap kebaikan kamu adalah yang pertama kali diminta sebagai seorang muallim. Karena itu Nabi Musa mengatakan kepada lifatahu, Wa idh qala Musa li fatahu. Jadi bukan fatah yang berkata kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa yang berkata kepada muridnya. Jadi seorang guru juga hendaknya dialah yang menggagas, dialah yang memulai kebaikan kepada muridnya, mencetuskan, menggagaskan, memberikan ide baik kepada sang murid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang mencontohkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya. Ini keutamaan orang yang mencontohkan kebaikan, menggagas. Kita nanti akan gitu. Nah, ini namanya menggagas. Baik dengan ucapan ataupun juga dengan perbuatan. Maka guru adalah orang yang memberi contoh kebaikan. Dialah yang berada di depan, di garda yang paling depan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran al-azm, tekad, wal-hazm yang kuat, wa'ulul himmah, tingginya cita-cita, dan bahwasannya ini adalah modal berikutnya bagi seorang setelah tadi berdoa kepada Allah untuk diminta, untuk ditunjuki guru yang baik, kemudian niat yang tulus, niat yang ikhlas, kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah hazm. Apa itu hazm? Tekad yang kuat. Ini tersirat dari ucapannya Nabi Musa, la abrahu, aku tidak akan berhenti. Ini adalah seorang berjanji pada dirinya. Itulah namanya tekad. Tekad itu adalah engkau berjanji pada dirimu sendiri untuk kuat dan semangat. Itu namanya tekad. Tekad yang bulat, tekad yang kuat. Dalam ayat ini juga terdapat semboyannya seorang talibul ilm. Ini, la abrahu hatta ablugho. La abrahu hatta ablugho. Aku tak akan berhenti sampai aku dapat. Nah, ini seharusnya menjadi semboyan talibul ilmi. Sampean sebagai seorang talibul ilmi harus punya semboyan ini. La abrahu hatta ablugho. Aku tidak akan berhenti. Karena la abrahu ini termasuk af'alul istimror. Termasuk fi'il-fi'il yang berfaedah istimror, terus menerus. Aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan cita-citaku. Nah, sampean belum dapat apa-apa, mulai. Ikhwan, istimror, semangat. La abrahu, ya sir, ganti sir ya. La abrahu, hatta ablugho. Jadi kayak Ustaz Adib gitu loh, masya Allah. Semangat. Ponakannya saat tadi lemes, gak boleh. Kalau masalah rajin ya, Ikhwan, Ustaz Adib itu sudah jagonya wis. Kalau masalah rajin, beliau adalah seorang yang masya Allah energik, hazm. Gak ada kata malas itu, gak ada. Ustaz Adib itu gak ono ceritanya malas. Bantu kawan apa, gak ada kata malas. Haya itu pokoknya masya Allah, Allah mabarik. Itulah contoh, salah satu contoh orang yang rajin. Gak ono kata apa jenenge kelemar-kelemar. Allah enggak cinta, enggak suka sama hambanya yang kelemar-kelemar dan kurang satset. Enggak masuk blas. Satset lho. Itu ya ikhwan. Maka istimror di dalam talab. Maka ayat ini sebagai dalil istimror fit talab hatta bulughil maram, sampai tercapainya cita-cita. Diambil dari kata-kata Nabi Musa, la abrahu hatta ablugho. Ini adalah kunci sukses. Setelah izin Allah Subhanahu wa taala, kunci sukses adalah la abrahu hatta ablugho dalam segala hal. Untuk terus sampai tercapai, enggak pernah berhenti. Tidak berhenti sampai dapat. Seperti janjimu kepadanya itu loh, aku gak akan pernah berhenti. Nah itu. Ya kan Pak Sung? Ya. Dan juga diambil dari kata-kata hatta. Ini adalah goyah. tidak berhenti sampai puncak, sampai ujung, sampai ghayah, sampai maksud yang dituju. Masih banyak ya kawan faedah dari ayat ini. Satu lagi, wa fihi sabr fi talab, sabar dalam talabul ilm dan butuh waktu yang lama. Wa tuluz zaman, diambil dari kata-kata au amdiya hukuba, aku akan berjalan pada waktu yang sangat lama sampai dapat pokoknya. Maka seorang talibul ilmi harus lama belajar itu. Makanya yang dari Sumatera setelah Ramadan ini nanti kalau datang ke sini syaratnya harus 3 tahun. Enggak boleh pulang. Iya, Pak? Insyaallah. Kamu sudah berapa tahun? Sudah berapa lama kamu di sini? 2 bulan. Kok 3 tahun pokoknya enggak boleh pulang. Al-Imam Syafi'i mengatakan ukhayya lantana lal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayani zaka'in wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamani wa tul zaman, ya ikhwan, au amdiyah hukuba. Ini sudah disunnahkan oleh Nabi Musa, au amdiyah hukuba, talabul ilm butuh waktu yang lama. Dalam ayat ini juga sudah selesai. Masih ada beberapa tentang talabul ilm, ya ikhwan. Pokoknya istimewa ayat ini, kalau kisahnya Nabi Musa ini, kalau masalah ikon dalam talabul ilm, beliau sudah nomor 1 sudah. Bagaimana tidak, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, tapi masih semangat untuk menambah ilmu. Dan tahu nanti berapa ilmu yang didapat oleh Nabi Musa? 3 kejadian. Itu beliau rela menempuh perjalanan yang jauh. Itu ya ikhwan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.